Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أخوانا في الدين أعزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله نلanjutkan pembahasan dari kitab منهج السالكين وتوجيه الفقه في الدين. Terakhir kita bahas tentang masalah syarikah. Perserikatan dalam suatu usaha atau dalam suatu akad telah kita bahas tentang macam-macam syarikah, di mana syarikah dengan macam-macamnya merupakan akad yang jaiz, bukan akad yang lazim. Telah kita jelaskan perbedaan antara akad yang jaiz dengan akad yang lazim. Kalau yang jaiz, kedua belah pihak boleh untuk membatalkannya. Ini jaiz. Nah, adapun akad yang lazim, kedua belah pihak tidak boleh membatalkan kecuali dengan keriduan masing-masing. Akad jual beli masuk ke dalam akad yang apa? Lazim. Kalau sudah sempurna akad jual beli, maka tidak boleh kedua belah pihak, pembeli atau penjual, membatalkan jual belinya kecuali dengan keriduan kedua belah pihak. Ini akad yang lazim. Adapun seperti wakalah, perwakilan, syarikah, persekutuan, nah, dalam suatu usaha, ini akadnya akad yang jaizah, ya. Kedua belah pihak boleh untuk membatalkan, walaupun tidak diizinkan oleh pihak yang lain. Nah, telah kita sebutkan bahwasannya syarikah, persekutuan atau usaha bersama, ada beberapa bentuk. Mengulang sedikit. Yang pertama, syarikatul inan. Syarikah al-inan. Wahia ayyakuna min kulli minhuma malun wa'amah. Yaitu, usaha bersama atau perserikatan, setiap dari kedua belah pihak mempunyai harta dan amalan, pekerjaan. Ini syarikah al-inan. Kedua orang berserikat dengan harta kedua orang tersebut dan keduanya bekerja dengan badan-badannya. Kemudian keuntungan dibagi kedua belah pihak. Ini syarikah al-inan. Masing-masing pihak punya modal dan masing-masing pihak ikut terjun, nah, bekerja di dalam usaha yang dijalaninya tersebut. Ini namanya syarikah al-inan. Nah, syarikah yang semacam ini jelas untung rugi ditanggung bersama. Nah, keuntungan dibagi dua, kerugian pun dibagi dua. Adapun pembagiannya berapa persen sesuai dengan kesepakatan. Kadang-kadang si fulan modalnya lebih besar daripada yang lainnya, sehingga kadang-kadang lebih besar pembagiannya dibandingkan temannya. Yang jelas sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya, misalnya apa sarikah al-inas, masing-masing punya modal dan masing-masing ikut kerja dalam usaha tersebut. Yang kedua, sarikatul mudharabah. Sarikah mudharabah. Ini yang banyak dikenal di tengah-tengah masyarakat muslim dengan istilah mudharabah, bagi hasil. Ya. Bi ayyakuna min ahadi mal mal wa min al akhir al amal. Syarikah mudharabah. Maknanya salah satu di antara kedua belah pihak mempunyai harta, punya modal. Dan yang lainnya bekerja. Nah, dia yang punya modal hanya satu orang misalnya. Kalau selain dua orang berserikatnya, yang satu punya modal, yang satu enggak punya modal, tapi yang bekerjanya. Nah, yang mengolah, yang menjalankan usaha tersebut. Paham soalnya, sarikah al-mudharabah. Seseorang misalnya menyerahkan hartanya kepada yang lainnya. Si A punya harta. Dia serahkan hartanya kepada si B sebagai modal, supaya si B bisa mengurusnya, bisa menjalankan usaha tersebut. Dan tentunya ketika ada keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Misalnya si pemodal 60, kemudian pengelola 40%. Atau dibalik, pengelola 60%, pemodal 40%. Atau mungkin 50-50, 50%, 50%. Yang jelas sesuai dengan kesepakatan. Wal khasaratu takunu ala sahibil mal. Dalam syarikah al-mudharabah, kerugian ditanggung pemilik harta. Ya, ini syarikah al-mudharabah. Kalau kita misalnya memiliki modal, nah, 100 juta. Kemudian kita ambil seorang untuk mengelola modal kita. Saya punya modal 100 juta. Saya jadikan ini sebagai modal untuk usaha peternakan kambing misalnya. Nah, ada kesepakatan antara si A dengan si B. Si A pemilik modal, si B pengelola. Kalau seandainya dapat keuntungan 50%, 50%. Nah, beli kambing misalnya di bulan Safar. Nah, qadarullah, sebelum panen kambingnya di bulan Zulhijjah misalnya untuk Idul Adha, hewan kurban, kambingnya mati semuanya. Nah, sebelum dipanen, sebelum terjual, kambing mati semuanya. Apakah kerugian ini ditanggung bersama? Dan artian kalau modalnya 100 juta, berarti 50 juta bagi pemilik modal dan 50 juta bagi pengelola, atau ditanggung oleh pemilik modal? Ditanggung oleh pemilik modal. Nah, Dan tentunya kalau kita lihat, kedua-duanya rugi. Ya. Milik modal dia rugi. Mengeluarkan modalnya, qadarullah, sapi kambingnya mati. Pengelola pun rugi. Dia sudah capek, berkeringat. Nah, mencari pakannya. Kadang-kadang ngarit dan lain sebagainya. Belum dapat hasil. Ya. Kalau seandainya dibagi dua ruginya, si pengelola harus mengganti 50 juta. Nah, supaya setengah-setengah, maka tentunya ini memberikan beban yang sangat besar kepada pengelola. Di samping sudah rugi, dia keluar keringat, sudah capek, belum dapat hasil, ditambah lagi dia harus nombokin, harus menggantikan 50 juta. Ya. Ini kadang-kadang sebagian orang tidak paham dengan sistem mudharabah. Nah, sehingga sebagian orang kadang-kadang ketika melakukan sistem mudharabah, nah, pengelola menjadi korban. Ketika gagal usahanya, si pengelola dia harus mengganti, ya, modal yang telah dikeluarkan. Nah, ini cara yang salah. Akan tapi dalam masalah mudharabah, ketika terjadi kerugian, ditanggung oleh pemilik harta. Nah, ditanggung oleh pemilik harta. Nah, sehingga dalam mudharabah, kalau kita sebagai pemodal, nah, tentunya kita melihat usaha yang akan dijalani ini prosesnya bagus. Kemudian juga orang yang kita percayai amanah. Nah, sehingga ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, saling memahami, saling memaklumi satu dengan yang lainnya. Ini sistem mudharabah. Nah, dan sekarang banyak di antara perbankan-perbankan, mereka mengaku sistem mudharabah. Nasabah menitipkan uangnya. Nah, akan tapi keuntungan yang didapatkan oleh nasabah bukan diambil dari keuntungan dari usaha tersebut. Akan tapi diambil dari persenan nilai modal. Ini termasuk riba. Bukan mudharabah, bukan bagi hasil. Nah, kalau nasabah nabung 100 juta. Nah, kemudian keuntungannya diambil 10% misalnya dari 100 juta. Maka ini adalah riba. Ya. Pembagian hasil dalam sistem mudharabah bukan diambil dari nilai modal. Bukan. Tapi diambil dari keuntungan usaha tersebut. Kalau misalnya modal 100 juta. Keuntungan 10 juta. Nah, kalau ada pembagian misalnya 60% atau 10% tadi misalnya 10%, maka 10% ini diambil dari berapa? 10 juta. Bukan 10% dari 100 juta. Tuh. Sebagian kadang-kadang benar diambil dari keuntungan. Nasabah misalnya menitipkan uangnya sebagai modal dalam suatu bank syariah misalnya. Nah, usaha peternakan misalkan. Dari usaha tersebut dapat hasil keuntungan. Nah, misalnya tadi 10 juta keuntungannya. Bagi pemodal misalnya dapat hasil 10%. Nah, dapat 1 juta. Ya, diberikan 1 juta dari hasil keuntungan tersebut. Tapi kadang-kadang ketika mengalami kerugian, nasabah tidak siap kalau mengalami kerugian. Maunya untung terus. Nah, ini pun masuk ke dalam ribawiyah. Yang jelas, bahwasanya perbankan-perbankan yang ada di Indonesia ini, walaupun mengatasnamakan syariah, walaupun mengatasnamakan mudharabah bagi hasil, tapi hakikatnya mengandung unsur ribawiyah. Ya. Ada bank yang murni mudharabah? Ada enggak? Belum ada. Nah. Barakallahu fikum. Ini syarikah al-mudharabah. Yang ketiga, syarikatul wujuh. Syarikat al-wujuh. Bima yakhudani biwujuhihima minan nas. Dari apa-apa yang kedua belah pihak ambil dengan kedudukan keduanya dari manusia. Dalam artian, dua orang berserikat dalam suatu usaha, misalnya membeli barang-barang dari para pedagang dengan modal kedudukan. Kedudukan kedua belah pihak tersebut di tengah-tengah para pedagang. Gak punya modal. Tapi tengah-tengah pedagang ini terkenal. Orang ini jujur. Misalnya. Orang ini memiliki kedudukan tengah-tengah masyarakat. Nah. Dan para pedagang percaya kepada kedua orang tersebut. Padahal kedua orang ini gak punya modal. Gak punya modal. Si A gak punya modal. Si B punya modal. Gak punya modal. Nah. Modalnya mereka punya kedudukan dan kepercayaan di tengah-tengah para pedagang. Nah, kemudian ngambil barang dari para pedagang dan kedua belah pihak ini memiliki kesepakatan kalau untung, nah, maka pembagiannya bisa setengah-setengah atau 60-40. Disebut dengan syarikah apa? Syarikah al-wujud. Ya, syarikah al-wujud. Modalnya apa? Modalnya kepercayaan. Nah, masing-masing punya modal. Nah, tetapi kepercayaan para pedagang kepadanya. Yang keempat, syarikatul abdan. Biayastarika bima yaktasibani biabdanihima minal mubahat min hasisin wa nahwihi wa ma yataqabbalanihi minal a'mal. Syarikat al-abdan, kedua belah pihak berserikat dengan apa yang diusahakan oleh keduanya dengan badan-badannya, dengan tubuhnya, dari perkara-perkara yang mubahat, yang mubah, min hasisis wa nahwi, baik berupa rumputan dan yang semisalnya, wa ma yataqabbalanihi minal a'ma, dan yang keduanya terima dari amalan-amalan. Maksudnya, dua orang atau lebih berserikat dalam suatu usaha yang dilakukan oleh badan-badan mereka, tubuh-tubuh mereka dari perkara-perkara yang mubah. Seperti mungkin mengambil kayu bakar, nah, mengambil bambu, berburu ikan misalnya, dan yang semisalnya, kedua orang berserikat. Nah, nelayan misalnya. Kadang-kadang nelayan punya kelompok. Satu kapal, ada 5 orang, 6 orang masing-masing berserikat dalam memburu ikan, mencari ikan misalnya. Sehingga pembagiannya sesuai dengan kesepakatan mereka. Mungkin di antara mereka ada yang bagiannya lebih besar. Mungkin dikarenakan mungkin pengalaman atau semisalnya. Atau mungkin berserikat dalam suatu bangunan. Ada tukang, ada laden misalnya. Dua orang berserikat dalam suatu bangunan. Pembagian sesuai dengan kesepakatan. Nah, atau dalam perdagangan. Nah, 3 orang, 4 orang berdagang. Kemudian keuntungan pembagian sesuai dengan kesepakatannya. Ini disebut dengan syarikat al-abdan. Ya. Berserikat dengan badan-badan mereka. Ya. Yang kelima, wa syarikatul mufawadhah. Syarikat al-mufawadhah. Wa hiya al-jami'atu li jami'i dzalika. Syarikat al-mufawadhah, al-jami'ah, yang mengumpulkan terhadap semua syarikat-syarikat tersebut. Dalam artian syarikat mufawadhah, setiap dari kedua belah pihak menyerahkan kepada yang lainnya dalam setiap yang telah berlalu daripada macam-macam syarikat tersebut. Jadi masing-masing menyerahkan kepada temannya, di mana setiap kedua belah pihak mempunyai hak di dalam menjual, di dalam membeli, di dalam menyewakan, di dalam perizinan, di dalam beramal dan yang lainnya. Ya, ini syarikah al-mufawadhah. Kedua belah pihak masing-masing saling menyerahkan satu dengan yang lainnya. Nah, saya menyerahkan untuk membeli, menjual, dan sebagainya. Teh, beda dengan mudharabah, dibagi tugas. Mudharabah ada pemilik modal, ada yang pengelola. Dengan syarikat al-mufawadhah, pada semua syarikat-syarikat tadi, bisa berlaku syarikat mufawadhah. Nah, kedua belah pihak, masing-masing menyerahkan. Nah, apa yang bisa dilakukan dalam usaha tersebut. Kedua belah pihak mempunyai hak untuk menjual, untuk membeli, menyewakan, dan yang lainnya. Kemudian, modal ada di antara keduanya. Nah, ada pun keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Wa kulluha ja'izah. Semua dari syarikat-syarikat, persekutuan-persekutuan usaha tadi, atau usaha bersama yang disebutkan tadi, semuanya boleh. Nah, akad yang jaiz. Dan makna jaizah, akad yang jaiz, akad yang boleh, kapan saja salah satu di antara kedua belah pihak meminta untuk membatalkan, dia boleh. Tiba-tiba si A misalnya, maaf, saya batal, gak jadi ikut lagi usaha bersama. Boleh-boleh saja. Nah, beda dengan akad jual beli. Kalau sudah sempurna jual beli, ya, masing-masing sudah berpisah dari majelis. Esok harinya misalnya si A, afwan, maaf, saya mau batalkan jual beli saya. Nah, kalau si penjualnya tidak ridho, maka tidak boleh. Atau misalnya si penjual ingin membatalkan jual belinya, sementara si pembelinya enggak ridho, tidak boleh. Adapun kalau ada masalah syarikah, usaha bersama tadi, Kalau salah satu di antara kedua belah pihak ingin membatalkan, boleh-boleh saja. Walaupun yang lainnya tidak meridhoinya, tidak mengizinkannya. Baik. Wa yufsiduha idza dakhalaha dhulmu wal gharar li ahadihima. Dan merusak usaha bersama tersebut, syarikah tadi, apabila masuk ke dalamnya kezaliman wal gharar dan ketidakjelasan. Li ahadihima, bagi salah satu di antara keduanya. Kayakuna li ahadihima ribhun waqtin muayyan. Dan di antara bentuk zalim atau gharar, ketidakjelasan, seperti keuntungan pada waktu tertentu bagi salah satu di antara keduanya, dan keuntungan pada waktu yang lain bagi yang lainnya. Awribuhu ihda sil'atain. Atau keuntungan dari salah satu dua barang dagangan. Aw ihda safratain. Atau salah satu di antara keuntungan dua golok misalnya. Wa ma yusbihu dhalika, dan yang menyerupai hal itu. Dan yang dimaksud dengan zalim di sini, yang bisa membatalkan, merusak akad syarikah, usaha bersama, yaitu at-ta'adi wal khiyana, melampaui batas dan berkhianat. Nah, dikarenakan yang namanya syarikah, usaha bersama, setiap dari kedua belah pihak merupakan amin ma'a syarikihi. Nah, masing-masing percaya terhadap syarikahnya, terhadap temannya. Terjadinya syarikah, usaha bersama ini dikarenakan diantara sebabnya saling mempercayai satu dengan yang lainnya. Kalau tidak saling mempercayai, sulit akan adanya syarikah, usaha bersama. Ya. Sehingga kalau ada kezaliman, makanya bisa merusak. Nah, syarikah tersebut. Wal gharar wal khila, adapun gharar, ketidakjelasan, jadi anda tipu daya. Dan di antara bentuk kezaliman ataupun gharar, ketidakjelasan, disebutkan di sini, di antara contohnya, ditentukan bagi salah satu di antara keduanya keuntungan. Nah, misalkan saya berikan hartaku, dapat saya jadikan modal, tapi saya mengambil setiap tahunnya 10 juta. Misalnya, si A dengan si B, si A pemilik modal, si B pengelola. Si A mengatakan, saya punya modal 100 juta. Nah, silakan kamu kelola untuk usaha peternakan, misalnya. Dengan syarat, setiap tahun saya ambil keuntungan 10 juta. Ya. Ini termasuk kezaliman, gharar, ketidakjelasan, dikarenakan belum tentu setiap tahunnya untung. Bisa saja setiap tahun ada kerugian. Kalau mensyaratkan demikian, yang jelas ambil 10 juta setiap tahunnya dari keuntungan. Nah, dari modal yang dia serahkan kepada pengelola, termasuk riba. Atau dengan mengkhususkan salah satu di antara keduanya keuntungan sebagian barang dagangan. Contohnya misalnya, ada dua orang yang berserikat dalam usaha dagang. Nah, si A dengan si B berserikat usaha bersama. Dia punya minyak wangi misalnya, dia punya madu, atau punya kain misalnya, yang jelas banyak perdagangannya. Ya. Kalau mengatakan untukmu keuntungan dari madu. Sedangkan untukmu keuntungan dari minyak wangi. Nah, ini pun tidak boleh. Dikarenakan goror. Ya. Bisa saja dalam satu bulan misalnya ternyata yang menguntungkan minyak wangi. Sementara madunya kurang penjualannya. Goror. Yang minyak wangi tidak dapat keuntungan sementara temannya satu lagi rugi. Nah, ya, sehingga dalam serikat perdagangan misalnya mempunyai beberapa dagangan, ada ini, ada itu, dan sebagainya, usaha bersama, ya, tidak boleh mengkhususkan salah satu di antara barang-barang dagangan tersebut dalam sisi keuntungan. Ya. Akan tapi total, ya, berapa keuntungan dari penjualan madu, penjualan minyak wangi, penjualan kain, penjualan ini. Nah, ada keuntungannya kemudian dibagi, ya, sesuai dengan kesepakatan. Ataupun dengan dibagi seperti tadi, dia usaha bersama, ada beberapa item barang-barangnya. Kemudian sebutkan A, keuntungan minyak wangi. B, keuntungan madu. C, keuntungan kain. Misalnya. Ini goror. Ya. Ketidakjelasan. Nah. Atau mengkhususkan keuntungan pada waktu, pada suatu waktu, bagi seorang dan tidak bagi yang lainnya. Misalnya, untuk bulan pertama ini, kalau ada keuntungan, bagi si A. Bulan depan, keuntungan bagi si B. Bulan depan, lagi, keuntungan bagi si C. Tiga orang berserikat misalnya dalam usaha dagang. Nah, kemudian ditetapkan tadi. Bulan ini keuntungannya untuk si A. Bulan depan keuntungannya untuk si B. Bulan depannya lagi keuntungan untuk si C. Ini goror. Kadang-kadang bulan sekarang dapat keuntungan yang besar. Nah, bulan berikutnya keuntungannya kecil. Misalnya. Bulan berikutnya lagi malah rugi. Ya, enggak dapat untung. Goror. Ini bisa menimbulkan persengketaan. Nah, masa si fulan dapat untung besar sementara saya rugi, ya? Sehingga terjadi permusuhan satu dengan yang lainnya. Nah, ini antara bentuk zalim dan bentuk ghoror. Nah, paham soal ya? Maka ini semuanya diharamkan dan bisa membatalkan syarikat. Kenapa? Dikarenakan di dalamnya ada ghoror, ketidakjelasan. Tih. Dan syarikat. Ada pertanyaan dan syarikat? Yang mau keluar itu. Jadi saya menyerahkan satu, kedua belah pihak saya menyerahkan. Nah, dalam masing-masing haknya, ya, saya menyerahkan dalam artian tadi, misalnya pada asalnya yang berhak untuk menjual itu si A. Nah, yang berhak untuk melakukan jual beli itu si A, misalnya. Si B hanya pemilik modal. Tapi dalam syarikat mufawadhah, si A juga menyerahkan kepada si B selain pemilik modal, silakan untuk menjual dan membelinya. Barakallahu fikum. Saya menyerahkan satu dengan yang lainnya. Atau pada asalnya si A ini bagian penjualan, si B bagian pembelian. Misal, tapi saya menyerahkan satu dengan yang lainnya. Nah, si A boleh menjual dan juga boleh membeli, si B pun boleh menjual, boleh membeli. Misalnya. Dan mustadalah tersebut. Ya. Barakallahu. Nah. Ini bukannya. Nah. Jadi kan kalau untuk syarikat kan hukumnya akad yang jaiz. Nah. Nah, berarti suatu waktu salah satu di antaranya berhak boleh membatalkan. Nah, maksudnya kalau misalnya dalam suatu usaha bersama, usaha itu yang pertama prospeknya bagus, kemudian karena sudah tidak ada kecocokan lagi, si pemodal itu membatalkan syarikatnya. Nah, apakah pemodal itu berhak mendapatkan modalnya kembali atau harus dihitung lagi bahwa usaha bersama tersebut kondisinya seperti apa? Itu yang pertama, ketika usahanya memang prospek. Kemudian yang kedua, ketika memang ternyata, kan namanya pemodal ada yang jujur, ada yang licik ya. Jadi kalau memang ternyata melihat prospeknya nggak bagus, kemudian pemodal ini menarik modalnya, yang pada akhirnya pengelola keteteran yang menjadi sebab bangkrutnya usaha tersebut itu. Kemudian pemodal ini juga menarik modalnya tersebut, memaksa menarik modalnya tersebut kepada pengelola meminta kembali. Apakah ini suatu bentuk kezaliman? Yang pertama sih. Pertama, ketika pemodal usaha bersama ini prospek menarik modalnya, apakah itu berhak langsung mendapatkan modalnya utuh kembali 100% atau memang harus dihitung dulu kondisi usahanya itu. Nah, yang pertama, al muslimuna ala syurutihi, tetap dalam masa syarikah pun usaha bersama kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat mereka. Misalnya persyaratan antara kedua pihak ini menyepakati bahwasanya usaha ini, nah, untuk tahap pertama dalam waktu 1 tahun misalnya, atau lah jangan selama, dalam waktu 3 bulan bisa bagi hasil misalnya, dalam 3 bulan bisa bagi hasil, ada kesepakatan misalnya. Nah, selama 3 bulan ini misalnya, nah, pemodal tidak menarik modalnya, pengelola pun sungguh-sungguh dalam mengelola usahanya. Nah, maka jika ada kesepakatan dan kedua belah pihak sepakat, pemodal tidak boleh dia tiba-tiba mencabut modalnya sebelum habis waktu kesepakatan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kalau ternyata, nah, dalam usaha sebut prospek, akan tapi si pemodal mungkin kurang cocok dengan si pengelolanya. Nah, dan sudah melewati dari waktu yang disepakati tadi, boleh bagi si pemodal untuk menarik modalnya. Nah, apakah kembali sempurna uangnya kalau modal 100 juta, kembali 100 juta? Saya lihat usahanya. Kalau ternyata usahanya tersebut harus membeli alat-alat lain sebagainya, nah, berarti dikalkulasikan alat-alat tersebut nilainya berapa. Nah, kalau ternyata alat-alat yang dibeli itu menghabiskan nilai 20 juta, nah, berarti kembalikan 80 juta berserta alat-alat tersebut kepada si pemodal. Ya, barakallahu fikum. Sehingga bisa dilihat usaha tersebut. Kalau usahanya itu misalnya cari barang dagangan dan sebagainya, barang dagangannya semuanya habis, nah, terjual, maka modalnya full, berikan 100 juta. Tapi kalau seandainya si pemodal ingin mencabut modalnya dalam keadaan barang dagangnya masih ada, ya, maka bisa dinilai barang dagangannya sisa ini berapa. Nah, kemudian tadi, kalau misalnya nilai dagangannya 20 juta, berarti si pemodal dapat 80 juta. Nah, dan barang dagangan tersebut kalau membelinya dari nilai atau dari uang modal tadi, dikembalikan kepada si pemodal. Allahu a'lam. Kemudian yang kedua, ketiga, ketika melihat prospek usahanya itu bangkrut, kurang bagus gitu, kemudian pemodal memaksa modalnya itu balik kembali gitu, apakah itu suatu bentuk kezaliman? Saya kira sebutkan, kalau ada masalah mudharabah, ada pemodal, ada pengelola. Nah, pada asalnya ketika jadi kerugian, maka yang menanggung kerugian itu adalah pemodal. Nah, pemodal. Sehingga tentunya dia melihat kesepakatan. Usaha ini berjalan 3 bulan, misalnya baru bisa bagi hasil. Misalnya. Kalau sebelum 3 bulan dia ambil modalnya, dia akan melihat kok nggak maju-maju. Misalnya, dia ambil modalnya, ini kezaliman tentunya. Zalim kepada pengelola. Ya. Pengelola sudah dia capek mengelola, kemudian dia harus mengganti lagi nanti. Nah, dengan nilai modal tersebut. Nah, sehingga ini bentuk kezaliman. Ya, bentuk kezaliman. Kecuali kalau sudah jadi pada batas waktu yang telah ditentukan, kemudian terlihat ada kerugian, lihat kerugiannya berapa. Nah, kalau ternyata misalnya rugi ya 30 juta, yang 70 juta dikembalikan kepada si pemodal. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai 30 juta ini nih bagi dua. Pengelola 15 juta, yang pemodal 15 juta. Nah, kasihan pengelola ini, sudah capek-capek lagi. Sudah pikir-pikir miskin dan sebagainya, harus mengganti lagi. Salah. Ya. Istrinya salah barakallahu fikum. Tambahan, nanti kesimpulannya pengelola itu berhak menggali syarat ketentuan dari pemodal. Kemudian kalau misalnya tertulisnya itu disertai saksi, baik itu saksi selain notaris atau notaris, itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum, sebagai bentuk kepercayaan kedua belah pihak. Dan tentunya dalam hubungan syarikat, Allah telah mengingatkan, wa inna lafi syuraka la yabghi ba'dhum ba'dha. Sesungguhnya dalam berserikat, usaha bersama, kadang-kadang sebagian menzalimi yang lainnya. Ya, banyak kita dengar kalau ada usaha bersama, kadang-kadang oh ini begini, ini begitu, keributan yang ada. Nah, sehingga modal ketakwaan, kepercayaan, amanah antara kedua belah pihak dan masing-masing anggota syarikat tersebut. Nah, selanjutnya mungkin kita bahas tentang musaqah wa muzara'ah. Ya, kalau musaqah muzara'ah sifatnya farwan. Ya, farwan tanah yang digarap atau farwan dari hasil kebun. Nah, pohon yang diairi air dan digarap. Barakallahu fikum. Coba kita bahas di musaqah dan muzara'ah. Nah, paham syarikat? Nah, yang syarikat wujud sama abdan itu kalau rugi gimana tadi? Tanggung bersama juga. Kalau wujud, nah. Ini modalnya dia kepercayaan. Ya, kepercayaan manusia. Masing-masing enggak punya modal. Nah. Jadi enggak punya modal ya, kalau kerugian sama tanggung bersama. Begitu juga abdan. Masing-masing hanya modal badan saja. Modal kerja saja. Ya, kalau ada kerugian sama tanggung bersama. Misalnya sekarang kedua orang bersikat dalam membangun rumah. Si A dengan si B. Ya. Terjadi kesepakatan, misalnya diborongkan rumah tersebut nilainya 100 juta. Nah, si A dengan si B ini sepakat pembagiannya 60-40 misalnya. Tukang 60 bagi yang ladennya 40%. Nah, berarti tukang dapat 60 juta, ladennya dapat 40 juta. Dalam perjalanan misalnya qadarullah terjadi kecelakaan, ya, terjadi kecelakaan. Disepakati borongan tadi, nah, atau melakukan kesalahan-kesalahan, nah, lakukan kesalahan-kesalahan dalam membangun dan sebagainya, sehingga ketika sudah berdiri tiba-tiba ambruk, tanggung bersama, ya, tanggung bersama. Barakallahu. Kalau kesalahannya ya tanpa disengaja, adapun kalau kesalahannya jelas disengaja oleh salah satu dari kedua belah pihak, nah, dengan ta'addi, melampaui batas atau menyepelekan, maka dia menanggung. Adapun kalau sudah usaha dengan berusaha sebaik-baiknya, tapi kepada Allah misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tanggung bersama. Barakallahu. Ya, saling apa namanya? Saling memberikan kepercayaan, saling menyerahkan satu dengan lain. Nah, jadi kerjanya pun terlibat. Nah, yang fungsi kerjanya dia percepatan. Ya. Nah. Contohnya gimana tuh yang mau kalian belum tergambar? Contohnya gimana? Contoh. Apa contoh? Ininya saya dikata apa sih yang ada? Oh, aduh. Sudah dia tahu? Yang syarikat-syarikat yang kontemporer sekarang ini. Yang jelas tadi apa? Kalau misalnya sekarang mudharabah. Nah, pada asalnya pemilik modal dia memiliki modal saja. Kemudian ada pengelola. Ya. Ada pengelola. Si pengelola ini menyerahkan, misalnya kepada pemilik modal, silakan kalau mau menjualkan atau membelikan misalnya, nah, atau untuk terlibat juga langsung dalam usaha ini, persilakan. Sehingga disebutkan tadi bahwasanya syarikat mufawadhah ini bisa berlaku kepada semua syarikat-syarikat yang disebutkan sebelumnya, ya. Jadi sebenarnya syarikat mufawadhah bukan menyendiri. Tapi syarikat mufawadhah ini bisa berlaku kepada syarikat mudharabah, bisa berlaku kepada syarikat wujuh, syarikat abdan, nah, dan juga syarikat al-inan. Ya. Ini seperti itu. Di dalam syarikat mudharabah, syarikat wujuh, syarikat abdan, bisa masuk syarikat mufawadhah. Bisa masuk kepada semua syarikat-syarikat tadi. Bahasa enaknya apa? Syarikat? Usaha bersama atau perserikatan? Usaha bersama. Jadi yang syarikat mufawadhah itu saya tidak langsung diberikan pengelola yang tidak memiliki modal diberikan keleluasaan untuk mengerahkan usahanya. Nah, mau itu menjualkan atau mendatangkan investor atau nah, diserahkan. Punya hak yang sama. Nah. Ya, fi lana hamdalah, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.